Iya, Pak. Ini aja. Ngapain, Mbak? Ini. Oh, acara acara ini. Wow. Ya, aku enggak bisa tuh belum datang. Ini yang ini soal ini. Soal acara ini. Lah, kok. Aku video juga ada bantu video acara. Iya. Maksudnya buat. Aku enggak paham. Enggak paham apa. Soal ini sama teman-teman temon gitu-gitu. Enggak tahu kalau yang oh, aku sasarannya emang orang awam sih. Saya aja. Oh ya udah. Nah, dia aja. Oke. Okay. Ini kan aktivis, Mbak. Aktivis teman. Pernah berangkat dia. Oh iya. Masnya namanya siapa? Wahyu. Mas Wahyu di kuliah di UAD. UAD sini ya. Jurusan apa, Mas? Oh, ilmu komunikasi saya. Ilmu komunikasi. Datang ke sini karena emang pengen dengar musiknya atau bersolidaritas juga. Saya di sini nih, wah jangan gitu orang jatuh pak. Saya kalau di sini pengen lihat, ya pengen lihat, pengen solidaritas juga. Tahu tuh. Jadi ngelihat Iksan Scooter, Sirana kan sama ketemu orang-orang yang unik-unik kayak gini. Iya. Oh gitu ya. Iya. Tapi udah pernah dengar soal itu nggak sih isu di Kulon Progo sebelumnya, walaupun cuma lewat-lewat doang. Iya. Yang tetap sepenangkapnya Mas sendiri itu gimana? Sejauh mana Mas mengetahui soal saya nggak terlalu mengikuti ya, tapi yang saya dapatkan selama ini itu ya telah terjadi penggusuran di Kulon Progo itu kan. Jadi saya tahunya tuh gimana ya, aduh saya nggak terlalu mengikuti ya Pak, cuma tahu sekilas aja dari berita kan. Saya lihat di Jogja darurat agraria itu kan, ya yang saya tahu itu penggusuran kan tanpa rasa kemanusiaan gitu, itu aja Pak. Jadi forum-forum inilah yang menyatukan pergerakan-pergerakan mahasiswa-mahasiswa yang punya rasa solidaritas gitu. Tapi berarti sejauh ini belum pernah menengok langsung warga-warga di sana ya? Saya belum pernah sih menengok langsung. Kemarin tuh pernah diajak sih, cuman saya ketiduran kan. Jadi ya nggak pergi lagi. Tapi kalau ada kesempatan mau ke sana? Saya mau, cuman nggak ada teman yang mau ikut aja. Ya. Saya mau sebenarnya Mbak. Lihat ya, dulu saya gondrong Mbak. Saya juga gimana ya, mahasiswa-mahasiswa promosi, apa juga. Gondrong promosi. Iya. Berarti apa ya? Untuk kesana itu pun punya ketertarikan. Maksudnya kenapa sampai bisa punya niat pengen gitu ke warga sana, ingin melihat apa atau gitu? Ya, saya mau melihat gimana sih kondisi dan situasi di sana kan. Apakah betul apa yang diberitakan sama media-media selama ini sama dari kenyataan-kenyataan gitu kan. Saya pengen lihat gitu. Kayak ada yang polisi-polisi itu apa ngantam warga, mukul warga gitu kan. Saya kalau di media saya mengikuti Mbak, dari Jogja Darurat Agraria, dari akun-akun, pokoknya akun-akun yang ada kaitan dengan Kulon Progo gitu. Ya, gitu. Jadi mengikuti Masnya sejauh ini, Masnya juga mengikuti media-media yang menyuarakan soal itu ya. Iya, saya juga mengikuti gitu. Saya juga apa gimana ya, ada dalam komunitas-komunitas kayak membahas-bahas isu-isu kayak gitu ya sih. Jadi saya komunitas apa Mas? Oh, Sekolah Mahasiswa Merdeka. Sekolah Mahasiswa Merdeka. Iya. Itu di ranah kampus apa? Itu independen, Mbak. Jadi di luar kampus. Iya. Yang gabung tuh kebanyakan teman-teman dari lingkungan kejauhan. Yang gabung tuh kebanyakan sih lingkungan mahasiswa-mahasiswa juga sih. Wah, bagus ya. Iya. Saya di temen juga ada buka sanggar itu dari kalau Mas tertarik bisa datang buat sanggar apa? Sanggar melatih gitu, jadi anak-anak belajar. Oh, anak-anak. Anak-anak kecil belajar itu buat ngilangin traumatisnya mereka kan. Oh, apa gitu. Aja apapun gitu. Kalau Mas tertarik buat ke sana gitu. Jadi Mbak salah satu pendiri sanggar itu? Enggak, tapi saya sempat ke sana juga. Oh gitu ya. Ya saya pengen sih ke sana tuh lihat mana gabung-gabung. Juga pengen saya sih lihat. Ya gimana sih keadaannya berjuang di dengan aparat tuh kan. Ya saya pengen tahu aja gitu. Oke. Okay. Ya. Udah, Mas. Sip. Makasih ya. Siapa tadi namamu? Wahyu. Wahyu. Ayo. Kenalan dulu, aku Nurul. Wahyu. Siap.